Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum jami'an minha. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah, ahmadullah ilaikum alladhi hayya lana hadzal liqa' al mubarak. Aku sampaikan kepada antum jami'an pujian kepada Allah Ta'ala. Kita sama-sama memuji, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan ahmadullah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, yang telah menakdirkan kita bertemu pada malam hari ini dalam sebuah liqa mubarak insyaallah taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa pertemuan kita pada malam hari ini insyaallah taala mengangkat sebuah tema yang azim, yaitu tema tentang tarbiyatul aulad. Tema tentang tarbiyatul aulad yang ini merupakan salah satu bagian yang diberikan dalam ajaran agama kita. Dan tentunya kita menginginkan tarbiyah terhadap auladana, tarbiyah terhadap anak-anak kita adalah tarbiyah Islamiyah, tarbiyah yang fi dawil kitab was sunnah ala faham salafina salih, ala faham salafil ummah. Ini yang kita inginkan. Ikhwani fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan anak-anak, yang ini merupakan nikmat dari Allah Ta'ala, bukan hanya manusia biasa, tapi juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia tersebut kepada para anbiya, kepada para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardi. Yakhluqu ma yasha'. Yahdi liman yasha'u inatha wa yahdi liman yasha'u wa yahdi liman yasha'u dhukura. Aw zawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Innahu 'alimun qadir." Di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan salah satu rububiyahnya, salah satu sifat rububiyahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan sebagai pencipta. Allah berfirman, "Lillahi mulku samawati wal ard." Hanya milik Allah lah seluruh kerajaan di langit dan di bumi. Ya khalqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahdi liman yasha'u inatha wa yahdi liman yasha'u dhukura. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada barang, kepada yang siap, kepada siapa yang Allah kehendaki, anak perempuan. Yahdi liman yasha'u inatha. Allah berikan, Allah hibahkan kepada siapa yang Allah kehendaki, anak perempuan. Wa ya'udhu liman yasha' al-dhukura. Sebaliknya, dan Allah memberikan, menghibahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak-anak lagi. Ada yang Allah berikan anak perempuan, ada yang Allah berikan anak lagi. Allah Al-Khaliq, Allah yang mencipta, mencipta yang Allah kehendaki. Tidak ada yang membatasi kehendak Allah. Tidak ada yang berhak memprotes kehendak Allah. Maka Allah mengkaruniakan. Allah sebagai Al-Khaliq dan Allah sebagai penguasa mutlak. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijak mengkaruniakan kepada siapa yang Allah kehendaki anak perempuan. Dan Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki. Auzawwijuhum dzukranan wa inatha. Dan ada pula orang-orang yang Allah gabungkan. Allah berikan anak laki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah jadikan orang-orang yang Allah kehendaki sebagai orang-orang yang tidak beranak, yang mandul, tidak beranak, tidak memiliki keturunan, dengan kehendak Allah Taala. Sehingga anak itu hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi atau tidak memberi sesuai dengan kehendaknya. Allah berikan laki atau perempuan atau dua-duanya sesuai dengan kehendaknya. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, Maha berilmu, qadir, Maha mampu. Ikhwani, dijelaskan oleh para ulama, ayat ini turun terhadap para nabi, menjelaskan kondisi para nabi yang kemudian juga berlaku kepada umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah abul aulad, semua anaknya laki. Beliau adalah di antara hamba Allah yang Allah karuniakan anak laki. Sementara Nabi Lut alaihissalam abul banat, anak-anaknya semua perempuan. Beliau termasuk salah seorang yang salah satu hamba Allah yang Allah berikan padanya anak perempuan. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah karuniakan kepada beliau anak laki dan anak perempuan. Dan ada di antara para anbiya yang tidak beranak, di antaranya siapa? Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria tidak beranak. Yang kemudian ini berlaku kepada manusia-manusia yang lainnya. Ini awalnya menjelaskan kondisi para nabi. Hadirin ikhwani fiddin rahimani wa rahmatumullah. Ini tentang pengkaruniaan anak. Anak, putra maupun putri adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatur, karena itu mutlak dari Allah taala. Nah, apabila itu merupakan hibah dari Allah, pemberian dari Allah, maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat itu. Kewajiban kita adalah menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan tentang di antara kewajiban tersebut adalah mentarbiyah anak-anak itu. Tarbiyah jismiyah zahirah, baik berupa tarbiyah fisik yang tampak, ya, bagaimana dia kita beri makan sejak kecil sehingga tumbuh fisiknya, tumbuh badannya, sehat jasmaninya. Juga tarbiyah yang lebih penting dari itu adalah tarbiyah ruhiyah, qalbiyah, ma'nawiyah. Tarbiyah ruh, tarbiyah hati, tarbiyah ma'nawi, tarbiyah imaninya, tarbiyah keimanannya. Yang ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dan tentang tarbiyah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana para nabi mentarbiyah anak-anak mereka sebagai tauladan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyinggung di beberapa ayat yang menunjukkan tarbiyah dan perhatian para anbiya terhadap anak-anak, terhadap putra-putrinya. Baik berupa wasiat, pengajaran, ataupun berupa doa untuk anak-anaknya. Di antaranya adalah tentang Nabi Allah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di beberapa ayat, di banyak ayat dalam Al-Quranul Karim, bagaimana upaya Nabi ini, Nabi yang agung ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di dalam memberikan tauhid baik kepada kaumnya, juga kepada ayahnya, dia ayah beliau sendiri, dan juga untuk anak-anaknya. Wa in qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku, yakni Allah Ta'ala. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Ini adalah ucapan tauhid. Ini adalah kalimat tauhid. Inilah la ilaha illallah yang beliau ungkapkan dengan ucapan innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kemudian lanjutan ayatnya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid ini kalimatan baqiyatan, kalimat yang terus ada di anak-anaknya, fi aqibihi, di anak keturunannya. Ini sebagai tarbiyah. Tarbiyah yang paling azim, yang paling besar, yang paling utama, yaitu tarbiyah kalimat tauhid. Penanaman akidah, penanaman tauhid, penanaman pengajaran kalimat la ilaha illallah. Demikian pula di ayat yang lainnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat perhatian tentang terhadap pendidikan anak-anaknya. Di antaranya yang Allah kisahkan di surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha al-balad amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah Ibrahim ketika berdoa, rabbi ja'al hadzal balada amina, ya rabbi, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, wa junibni, dan jauhkan aku, wa baniya, dan putra-putraku, anak-anakku, an na'budal asnam, dari beribadah, menyembah kepada berhala-berhala, kepada sesuatu selain Allah Ta'ala. Doa. Wajunubni, jauhkan aku ya Allah. Wadaniya, dan anak-anakku. Perhatikan anak-anaknya. Nah, dari apa? Dari kami menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Ya Rabbi, sungguh berhala-berhala ini, kesyirikan-kesyirikan ini telah banyak menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikuti aku, maka dia termasuk golonganku. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Barang siapa menentangku, maka sungguhnya engkau ya Allah ghafurur rahim. Kemudian lanjutan doa berikutnya. Bagaimana Ibrahim mendoakan anak-anaknya, memikirkan anak-anaknya. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimish shalah. Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu, aku menempatkan, menjadikan mereka tinggal, min dhurriyyati, dari anak keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada pohon-pohonnya. Karena ini perintah dari Allah Ta'ala. Inilah wahyu yang Allah turunkan kepada beliau untuk meninggalkan istri dan putranya yang masih bayi, yang masih menyusu. 6. Ismail alaihissalam, dia tinggalkan. Dia bawa dari negeri yang jauh, dari Palestina, hijrah ke Mekah. Lembah yang di sini digambarkan sebagai lembah biwadin ghairi dzi zar'in. Sebuah lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman. Gersang. Tidak ada air, ditinggal di situ karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram, di sisi Ka'bah yang. Nah, ditinggal. Taruh di situ, ditinggal pergi oleh Ibrahim yang dipanggil oleh sang istri. Wahai Ibrahim, Apakah ini wahyu dari Allah? Apakah ini perintah dari Allah? Dijawab oleh Ibrahim, ya. Nah, kalau begitu kami tahan. Kami siap. Nah, Rabbana liqimus shalah, ya Rabb. Agar mereka menegakkan sholat. Nah, agar mereka menegakkan sholat. Hadirin ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Dari sepenggal kisah ini tadi, yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di ayatnya ini, menunjukkan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memberikan perhatian kepada putra-putranya. Tarbiyah. Sebagai sebuah tarbiyah kepada putra-putranya. Demikian pula, bagaimana menjelang mereka menjelang meninggal, menjelang wafat, wasiat-wasiat yang disampaikan kepada putra-putranya. Awasa biha Ibrahim ibanihi wa Yaqub. Dan ingatlah, ketika Allah Nabi mewasabi, ketika Nabi Ibrahim memberikan wasiat, dan juga Nabi Yaqub memberikan wasiat kepada putra-putranya. Inna Allah astafa lakumud din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat. Inna Allah astafa, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memilih lakum ad-din, telah memilihkan untuk kalian agama. Yang din tauhid, ad-din al-hanifiyah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali kalian sebagai seorang muslim, sebagai muslimin yang berislam kepada Allah Ta'ala. Ankuntum syuhada'a idh hadara Yaqub, idh hadara Yaqub al-mautu, idh qala libanihi ma ta'abuduna min ba'di. Apakah kalian menyaksikan, apakah kalian sebagai syahid, idh hadara Yaqub al-mautu, ketika kematian itu menjemput Yaqub alaihissalam, Nabi Allah Yaqub. Naam, yakni menjelang ajalnya. Idh qala li banihi, ketika dia mengatakan kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadahi setelah aku. Beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, utusan Allah Ta'ala, memperhatikan anak-anaknya, resah dengan kondisi anaknya. Hal menekankan permasalahan ini tadi, ikhwani, kisah ini tadi sekali lagi menunjukkan kepada kita pelajaran yang sangat penting bagi kita terkait dengan tema yang kita bahas di sini adalah bagaimana para anbiya memberikan perhatian kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya, mementingkan tarbiyah untuk mereka. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki perhatian yang besar terhadap putra anak-anak muslim, memberikan pendidikan dan contoh teladan kepada mereka, diajari dengan adab, diajari dengan tauhid, diajarkan dengan takwa. Di antaranya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak sedang makan dengan cara makan yang tidak sesuai dengan adab Islam, maka beliau menegur, ya hulam sammillah, wabda bima huwa akrab, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai anak, sammillah, kalau kamu makan, sebut nama Allah dulu, ucapkan bismillah, dan mulailah ketika makan itu dari apa yang terdekat. Syahid di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengajari anak sebagai bentuk perhatian tarbiyah kepada aulad. Demikian pula sahabat Ibn Abbas yang ketika itu masih kecil, beliau ajari ketika beliau bonceng di belakang beliau, ya ulam, wa'allimukum kalimat, aku ajarkan kepada beberapa kalimat. Nah, pengajaran. Demikian pula anak-anak ketika itu dididik dengan tauhid, dengan iman, dengan jihad fi sabilillah. Nah, diajarkan syaja'ah, ditanamkan keberanian membela Allah Ta'ala, membela Rasul, ditanamkan kecemburuan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya serta dinul Islam. Nah, maka di sini ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah, maka sekali lagi al-aulad merupakan kewajiban atau agama kita mengajarkan untuk kita memperhatikan tarbiyah mereka. Tarbiyah yang meliputi dua aspek, yaitu tarbiyah zahirah, jismiyah zahirah, tarbiyah fisik yang tampak, dan tarbiyah apa yang kedua? Tarbiyah qalbiyah, ruhiyah, ma'nawiyah, imaniyah. Dan yang aspek kedua inilah yang akan kita lebih titik tekankan pada pembahasan kali ini. Ikhwani, yang kedua kita perlu memahami kedudukan anak-anak. Setelah kita tahu bahwasanya anak-anak merupakan karunia dari Allah Ta'ala, bahwasanya kita wajib memberikan perhatian terhadap tarbiyah, tarbiyah terhadap mereka, berikutnya perlu kita ketahui bahwasanya al-aulad itu merupakan zina. Di satu sisi perhiasan, di satu sisi wafitnah, di sisi yang lain. Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi berfirman, al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-mal wal-banuna zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak itu merupakan zina, perhiasan, perhiasan fil hayatid dunya. Ya, harta itu lebih terkesan bagus, terkesan mewah, ya, daripada yang tidak punya harta, sama hiasan. Nah, orang yang punya anak terlihat lebih bahagia, lebih senang, banyak tertawa dengan anak-anaknya daripada yang tidak punya anak. Nah, ya, tapi apa zinah di mana? Fil hayatid dunya, zinatul hayatid dunya. Dan ini memang dijadikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Dijadikan indah, zuyyina linnas hubbus syahawat, cinta kepada syahwat minan nisa'i wal banin. Allah sebutkan apa di antara syahwat manusia? Kesenangan keumuman manusia, tabiat mereka. Apa? An-nisa, wanita. Wal banin, anak-anak. Zina, anak-anak itu. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi ini mengajarkan wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan al-baqiyat, sesuatu yang kekal. Peninggalan-peninggalan yang kekal, as-salihat, yang salihah. Di sini para ulama memberikan tafsir tentang makna al-baqiyatus salihat dengan makna yang banyak. Dijelaskan yaitu amal-amal saleh. Segala bentuk amal saleh, salat, takwa, taat kepada Allah Ta'ala, tauhid, nah, birrul walidain, termasuk di sini adalah tarbiyatul aulad. Termasuk di sini adalah keberadaan anak-anak salihin, salih, keberadaan anak-anak yang salih. Ini kata Allah, firman Allah Ta'ala, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbik, lebih baik di sisi Rabbmu. Khairun inda rabbika tawaba, lebih baik pahalanya. Wa khairun amala, dan merupakan cita-cita yang lebih baik. Cita-cita yang lebih baik, apa? Wal baqiyatus salihat. Termasuk diantaranya adalah apabila seseorang berhasil mendidik, mentarbiyah anak-anaknya sehingga menjadi anak yang saleh sepeninggal dia. Nah, ini firman Allah Ta'ala, khairun inda rabbik wa khairun amana. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amana. Lebih baik pahala yang di sisi Allah Ta'ala, di sisi Rabbmu, dan lebih baik cita-cita yang lebih baik. Hadirin ikhwan fillah, sehingga kita jangan terjebak dengan perhiasan yang ada di sekitar kita. Kita bersenang-senang, bermewah-mewah, bangga-bangga dengan yang ada pada mereka. Namun ingat, jadikanlah mereka sebagai al-baqiyatus salihat. Jadikanlah mereka dengan apa? Sebagai apa? Al-baqiyatus salihat, peninggalan-peninggalan yang salihat. Sepeninggal antum. Nah, generasi-generasi yang salihat sepeninggal kita. Dengan tentunya bagaimana caranya? Tidak lain tidak bukan adalah dengan cara tarbiyah. Ini aulad sebagai zina, perhiasan, dan anak-anak itu sebagai fitnah, ya. Anak-anak sebagai fitnah, ujian bagi orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Innama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian. Wa auladukum, anak-anak kalian, putra-putri kalian, fitnah, sebagai ujian. Namun Allah ingatkan, wallahu indahu ajrun azim, dan Allah itu di sisinya ada pahala yang besar. Kamu bisa meraih pahala yang besar dengan hartamu. Kamu bisa meraih pahala yang besar dengan anak-anakmu. Kamu bisa meraih pahala yang besar dengan hartamu. Kamu bisa meraih pahala yang besar dengan anak-anak. Hanya di mana pahala yang besar itu? Di sisi Allah Ta'ala. Bagaimana cara meraih pahala yang besar dengan harta dan dengan anak-anak? Dengan harta, dengan infak. Diinfakkan fi sabilillah. Dibelanjakan harta itu, disalurkan harta tersebut di jalan Allah Ta'ala. Di antaranya. Dan meraih pahala besar dengan anak-anak adalah mencetak anak-anak tersebut, mendidik anak-anak tersebut sebagai anak-anak yang mukminin, sebagai anak-anak yang muwahhidin, muttaqin. Ikhwani fiddin, sebaliknya, ini apabila kita berhasil menghadapi fitnah ini tadi. Fitnah apa? Harta dan anak-anak. Yakni kita meraih pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lulus dalam ujian tersebut, kita berhasil melampaui ujian tersebut dengan baik. Sebaliknya, apabila kita tidak mampu, maka peringatan dan ancaman dari Allah Ta'ala. Apabila kita lalai, justru kita terjatuh kepada pelanggaran, justru membiarkan anak-anak itu jatuh kepada pelanggaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman yang berat. Ya ayyuhalladzina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman. Yang beriman ini panggil. Iya, maka kita yang menyatakan diri beriman, setiap yang mengaku, mengikrarkan iman kepada Allah dan hari akhir, perhatikan ayat ini. La tulhikum, janganlah membuat lalai kalian, amwalukum wala auladukum, harta-harta kalian ataupun anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah, dari ketaatan kepada Allah, dari beribadah kepada Allah. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang berbuat itu, lalai dia gara-gara hartanya, gara-gara anaknya, ya, lalai dari taat kepada Allah, lalai dari mengingat Allah Ta'ala, maka Allah ancam. Wa may yaf'al dzalik, barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Apabila kita dibilang di dunia ini, kamu rugi ya bulan, rugi kamu tidak ikut ini, rugi kamu tidak jadi ini dan itu berat. Nah ini, faulaika humul khasirun, kalau Allah yang mengatakan rugi, yakni rugi di akhirat, rugi yang benar-benar tidak bisa untung lagi, rugi yang benar-benar kerugian yang mutlak dan selama-lamanya. Nah, orang yang tidak berhasil masuk jannah itu rugi. Bagaimana kalau ruginya di akhirat? Sementara di akhirat hanya ada dua. Kalau dia gagal masuk jannah, berarti dia akan masuk neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada tempat yang ketiga. Hanya ada dua, al-jannah atau an-nar. Maka babil Allah mengatakan, barang siapa yang luput dari al-jannah, maka dia orang-orang yang merugi. Artinya apa? Dia final, dia neraka. Allah ingatkan, ya ayuhalladzi, di ayat yang lainnya, ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Allah ingatkan hamba-hamba mukmin, hamba-hamba yang mengatakan amantu billah wa bil yaumil akhir. Allah ingatkan, ya ayuhalladzina amanu, inna min azwajikum, sungguh di antara istri-istri kalian, wa auladikum, di antara anak-anak kalian, aduwwan lakum, ada yang menjadi musuh bagi kalian. Fahdharuhum, waspada kamu dari mereka. Yakni musuh yang membuat kalian jauh dari Allah Ta'ala, membuat kalian melenceng dari as-siratal mustaqim, yang lurus, membuat kalian menghambat kalian atau bahkan menyimpangkan kalian dari meniti jalan menuju Allah Ta'ala. Maka Allah peringatkan, fahyaruhum, waspada dari mereka. Nah, waspada kalian dari mereka. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aulad mujdinatun mudkhilatun. Aulad itu bisa membuat ayah menjadi pengecut dan menjadi bakhil. Gara-gara anak. Iya, pengecut, tidak ada keberanian, takut. Berbuat indam itu takut. Diajak jihad takut. Diajak membela agama takut. Diajak untuk iltizam kepada din takut, khawatir. Gara-gara anak. Bisa. Mudkhilah, membuat orang bakhil. Yang dia pikirkan anak-anak namun bukan dengan cara yang benar. Sebagaimana Ibrahim, sebagaimana Yaqub alaihissalam ketika memberikan anak-anaknya, apa yang dipikirkan mereka ambil yang tadi? Ini dari pikiran mereka. Apa yang kalian ibadah itu laku? Namun ada orang yang perhatian memikirkan anak-anaknya namun dunianya, hartanya. Sehingga dia menumpuk-menumpuk harta dirinya siapa? Anaknya. Untuk siapa anaknya? Tapi bukan tarbiyah, bukan iman, harta. Ikhwani, sehingga ini di sini menunjukkan betapa anak-anak itu bisa menjadi fitnah. Nah, betapa anak-anak itu bisa membuat orang tua lalai dan lupa. Maka di sini kita perlu sikap yang tepat di dalam menyikapi anak-anak. Yang berdudukan dengan kedudukan yang pada tempatnya. Kita laksanakan apa atau amanah. Amanah apakah yang dimaukan oleh sang pemberi? Yani Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para anbiya terhadap putra putri mereka. Kalau tidak, maka anak bisa menjadi sumber petaka. Kalau tidak, anak bisa menjadi sumber kehancuran bagi ayah dan ibunya. Oleh karena itu, juga dari para anbiya, juga dari para nabi, dari orang-orang salihin yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, bagaimana harapan mereka berdoa tentang anak-anak ini tadi, supaya anak-anak ini bisa benar-benar menjadi zuriyah salih yang sama-sama bersama ayah dan ibunya bisa masuk al-jannah bareng-bareng, sebagaimana mereka berkumpul di dunia ini dalam satu rumah dengan penuh bahagia, canda, tawa. Nah, maka juga kebahagiaan ini dibawa sampai alam akhirat. Maka terjadi dunia doa, sebagaimana doa yang ditunjukkan oleh para nabi dan orang-orang salihin, di antaranya Zakaria. Hunanika da'a Zakaria Rabbah. Dari sinilah Zakaria berdoa memohon kepada Rabbnya. Qala Rabbi hadli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Permohonan. Qala Rabbi, ya Rabb, wahai Rabb kami, wahai Rabbku, hadli, hibahkanlah kepadaku, karuniakan kepadaku. Anak itu sebagai hibah. Ya hadli man yasha, hibah. Wa ya hadli man yasha, dzukura. Hibah dari Allah Ta'ala. Maka di sini memohon hibah, memohon pemberian. Hibah itu pemberian. Qala Rabbi hadli, ya Allah, hibahkanlah untukku, berikanlah hibah untukku. Yaitu apa? Bukan minta hibah harta, bukan minta kemewahan atau minta anak-anak, tapi bukan sembarang anak. Beliau berdoa, min ladunka, hibah yang dari sisimu ya Allah. Yaitu siapa? Dzurriyatan thayyibah, keturunan yang thayyibah, anak yang baik, anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Demikian pula doanya orang-orang salihin, doanya ibadur rahman yang Allah kisahkan di akhir surat Al-Furqan. Doa mereka adalah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebagaimana yang sudah kita pernah singgung di majelis ini pula, ikhwani, apabila kita berhasil mencetak anak yang saleh, maka sungguh anak yang saleh itu akan benar-benar memberikan kebaikan kepada kita, baik ketika kita masih hidup, bahkan sampai setelah kita meninggal. 6. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Apabila telah meninggal anak Adam, maka putuslah amalannya kecuali tiga. Di antaranya awwaladun salih yad'ulah. Anak yang saleh yang berdoa untuknya. Nah, dia meninggal, sudah meninggal. Selesai dia sudah amalannya. Namun ada amal saleh yang dia upayakan, yang dia tanam sejak di dunia dengan susah payah. Yaitu siapa? Anak yang saleh. Dia berdoa untuk sang ayah, dia berdoa untuk sang ibu. Dengan sabda Nabi yang lainnya, beliau bersabda, "Inna rajula laturfa darajatuhu fil jannah." Seseorang itu diangkat derajatnya di jannah. Fayaqul anna hadza. Dia mengatakan, "Dari mana ini? Kenapa tiba-tiba derajat saya naik?" Fayuqal bistighfari waladika lak. Karena istighfarnya anakmu untukmu. Nah, ikhwan, betapa bahagianya orang tua. Kebahagiaan yang bukan hanya di jannah, bukan hanya di dunia. Dengan sejuknya pandangan dia sejuk, hati dia tenang, tenteram melihat anak-anaknya yang saleh salihin. Bahkan ketika dewasa sudah menjadi alim kebir, menjadi ulama, masya Allah, luar biasa. Tenang hatinya, sejuk pandangannya. Di akhirat derajat dia naik. Berkata apa? Istighfar dari sang putra. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmukumullah. Maka di sini penting bagi kita untuk benar-benar memperhatikan tarbiyah anak-anak sebagaimana yang diperintah oleh Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan keluargamu. Siapa keluargamu? Istri dan anak-anak. Dari api neraka. Amanah dari Allah Ta'ala. Demikian pula Allah memerintahkan, "Wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alaiha." La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk, wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah sampaikan, "Wa'mur ahlaka bis-salat." Perintahkan keluargamu untuk salat. Ini amal saleh yang terbesar. Di antara amal saleh yang terbesar yaitu apa? Salat. Allah perintahkan, "Wa'mur," perintahkan keluargamu untuk salat. Ini apa artinya? Sebuah tarbiyah. Di antaranya adalah ibadah terbesar ini tadi, salat. La nas'aluka rizqa, kami tidak menuntut kamu untuk rizki, untuk memberikan rizki kepada anakmu. Tidak. Allah tidak membantu kamu untuk menjamin rizki anak-anakmu. Tidak. Nahnu narzuquk, bahkan kami yang memberi rizki kamu. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anakmu. Jangan resah, jangan bingung. Sama makannya anak. Masing-masing ada jatah rezekinya. Semua itu dari Allah, bukan dari kamu. Bukan dari kamu. Sebagaimana kamu pun makan dan minum, bukan dari kamu. Dari Allah Ta'ala. Allah berkata, "La nas'aluka rizqa." Kami tidak meminta kepada rezeki. Bahkan nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rezeki kepadamu. Sehingga jangan bingung sama ini tadi. Mendidik anak, memperhatikan anak apa? Bagaimana ngasih mereka rumah? Bagaimana memberikan pekerjaan? Atau bagaimana menyekolahkan mereka dengan sekolah yang tinggi? Mendapatkan ijazah, mendapatkan ini dan itu? Bukan. Tapi wa'mur ahlaka bis-salah. Bukan perkara yang remeh ya kawan. Perintah dari Allah. Wa'mur. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Nah. Ya, ini yang Allah tuntut, yakni terbiah untuk anak-anakmu. Di samping terbiah jisminya, menterbiah menjaga fisik mereka. Yakni yang terpenting adalah terbiah ruhiyah qalbi. Apabila kamu resah, anakmu sakit, kamu bingung, gak bisa tidur ketika badan anakmu panas, segera kamu bawa ke dokter. Cari dokter yang paling baik kalau perlu. Jam 1 malam berangkat ke rumah sakit mengangkat anak yang panas demi kesehatan anak. Ya, obat dibelikan berapapun obatnya, walaupun harus jauh demi anak. Itu menjaga fisik. menjaga fisik. Apalagi kalau sudah didiagnosa anakmu bakal terancam ini dan itu, membahayakan kehidupan, dia bisa cacat seumur hidup. Tetap orang tua bingung, bagaimana anak saya bagus. Demikian orang tua kasih sayang dia kepada anaknya. Ini tarbiyah jismiyah, namun perlu diingat tarbiyah ruhiyah. Sebagaimana kamu jangan rela anakmu di terinfeksi virus-virus penyakit, demikian pula jangan rela anakmu kalbunya, hatinya, imannya terinfeksi dengan virus-virus kufur, virus-virus syirik, virus-virus maksiat. Itu berbahaya. Jaga sebagaimana kamu menjaga makanan untuk anakmu, jaga pula dari hal-hal yang bisa membahayakan, dari virus-virus yang mengancam. Dan mestinya perhatian kamu lebih tinggi. Bawa ke dokternya. Siapa? Bawa kepada ulama. Tempatkan mereka di tempat yang steril. Ajarkan mereka dengan sesuatu yang bisa menumbuh kembangkan iman dan hatinya, ya. Ini yang lebih penting. Nah, ini yang lebih penting, ya ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab. Penanggung jawab dan mas'ul. Atafwan, kullukum ra'in, kalian masing-masing adalah pemimpin, wa mas'ulun an ra'iyatih, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Nah, mungkin kita potong sejenak untuk kita salat isya. Untuk berikutnya kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.